Mitra bisnis, berkenaan dengan dinaikannya dua kali lipat porsi pelajaran agama di kurikulum sekolah 2013, dosen UGM Ahmad Munjid menulis di Kompas bahwa pelajaran agama jika ingin diadakan di sekolah umum sebaiknya bersifat pasca agama atau multi religius, sehingga murid-murid tidak hanya diajarkan satu agama tertentu, tapi diekspos ke semua agama besar agar bisa lebih mengerti nilai-nilai keberagaman, budaya, tradisi, dan pemikiran setiap agama. Dan metode yang dipakai harus ilmiah, bukan doktriner. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan rohaniwan Romo Frans Magnis Suseno. Romo Frans, apa komentar Anda? Saya berpendapat bahwa ini hanya akan bermanfaat kalau pola pelajaran agama diubah secara radikal. Kalau pola pelajaran agama yang sekarang diberikan diteruskan, maka bisa saja bahwa pelajaran agama malah menciptakan perpecahan-perpecahan, perpisahan, tembok-tembok, dan sebagainya. Karena pelajaran agama begitu diarahkan pada pembentukan identitas eksklusif, pada pemisahan dari yang lain-lain. Dan saya tidak melihat langsung di dalam pelajaran agama itu arah kepada pembentukan akhlak. Perubahan cukup mendalam terjadi saya kira antara zaman 20 tahun pertama di bawah Presiden Soekarno dan kemudian Orde Baru, di mana Orde Baru di satu pihak tidak mengizinkan agama-agama memainkan peranan politik, tetapi seakan-akan untuk menenteramkan mereka malah mengintensifkan agamanisasi agama-agama yang sudah ada. Nah, sesudah reformasi, mendadak kita menikmati syukur kebebasan-kebebasan demokratis. Sehingga juga pandangan-pandangan keras yang sebelumnya tidak sama sekali bisa diungkapkan, diungkapkan dengan bebas, dan dengan demikian juga mendapat pengaruh. Kita belum tahu sejauh mana, apalagi masih ada dua faktor. Yang satu itu kita memang melihat secara global semacam gelombang radikalisasi dan fundamentalisasi agama. Tidak hanya di Indonesia, justru tidak pertama-tama di Indonesia, tapi Indonesia tentu terpengaruh. Lalu yang kedua, dalam Indonesia sekarang hidup di tengah masyarakat itu sesuatu yang keras, itu sebuah perjuangan, suatu perjuangan demi survival of the fittest. Jadi orang-orang biasa itu harus berjuang keras supaya mereka bisa hidup. Nah, situasi seperti itu, keterbukaan tidak mendukung toleransi, sebaliknya akan membuat orang lebih menarik diri pada kelompok primordialnya dan mencurigai semua yang berbeda. Lalu, apakah ada yang salah, Romo, dengan demokratisasi kita jika melihat kondisi tersebut? Saya kira ada macam-macam masalah. Salah satu tentu saja bahwa belum dihayati sepenuhnya bahwa demokrasi itu satu paket dengan hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia, semua individu, kelompok, golongan dihormati, tidak ada bahaya mayorisasi. Jadi mayoritas selalu memutuskan hal-hal yang memang harus diputuskan, ya, yang diputuskan menurut yang banyak daripada yang sedikit, tetapi di dalam hal seperti agama, beribadat, dengan bebas dan sebagainya, mayoritas tidak akan memaksa. Nah, ini banyak yang belum melihat itu. Lalu mungkin kita juga melihat oportunisme para pejabat yang tidak berani dan tidak bersedia untuk menegakkan hukum yang berlaku. Nah, dalam undang-undang dasar kita yang di amendmen pada permulaan sudah dikatakan Indonesia itu negara hukum. Tetapi itu oleh pejabat setempat, kadang-kadang sampai pemerintah pusat, diabaikan saja dengan macam-macam alasan. Masih ada alasan yang ketiga, yaitu demokrasi kita menderita karena korupsi kelas politik. Dan itu yang jauh paling gawat. Jadi money politics di kalangan kelas politik itu serius. Itu gawat, itu mengancam demokrasi dan membuat iktikad baik kelas politik diragukan. Saya tidak mengatakan setiap individu kelas politik, DPR itu bukan orang yang jujur, tapi sebagai kelompok masyarakat sudah tidak percaya. Jadi demokrasi lalu dalam bahaya. Demikian rohaniwan Romo Frans Magnis Suseno. Saya Wendy Lim.